Sing melek moto atin riko, sing bisa moco ulas hangsun kowo. Merkani ati sing bisa dikelabui, aku riko lakote riko saiki tuh.